Jangan sampai datang ke kuburan dengan senda gurau. Jangan jamaah sekalian. Kita datang ke kuburan untuk mengingat kematian. Untuk menangisi kondisi kita ketika kita masuk ke dalam kuburan tersebut. Setelah keluarga dan harta kita meninggalkan kita. Mengantar jenazah kita ke liang lahat. Itu yang akan kita tangisi jamaah sekalian. Itu tujuan kita datang ke kuburan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendoakan orang-orang yang ada di dalam kuburan. Doakan keselamatan. Bukan minta doa kepada penghuni kubur. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum." Dan salatlah, bersalawatlah kalian kepadaku. Karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Maka sekalipun kita di Indonesia, kita bersalawat kepada Rasulullah, maka salawat ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Dan salawat Allah kepada hambanya, yaitu dengan Allah memuji-muji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Itulah makna salawat Allah kepada hambanya. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Maka mari perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan kepada umatnya untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Adapun waktu-waktu tertentu yang lainnya, maka tidak ada pengkhususan. Silahkan, kapan ada waktu, dimanapun kita berada, selama di tempat-tempat tersebut adalah tempat yang dibolehkan untuk berzikir, maka mari kita manfaatkan untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengkhususkan tempat dan waktu kecuali dengan dalil yang tegas dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasihan-Nya kepada kita sekalian, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wal qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la damban illa ghafarta wa la daynan illa qadayta wa la aduwan illa khasamta. Rabbana la tusi' qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.